خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل استمر بقدرته من فتنه السبب وعن جانب عبد الله رضي الله عنهما فرجاله يسجد عبد الله بن الله بن ذلك الروايه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت فهو جابر بن عبد الله ونعم بالله صلى الله عليه وسلم يتقدم قبل موته بثلاثة أيام في جبار تبلور باليوم فقط في جبار تبلور باليوم وقت باليوم تبقى كان تبقى باليومين بدماء على جابر بن عبد الله فقط تنادي في جبار تبلور باليوم وقت لا يلومكن أحدكم جلالها ثلاث أوران من كليات مدي إلا وهو يحسن الظهر كجوار دي دلم كعداء برسكن الظهر بربيت تنكى بالله عز وجل فقال الله عز وجل. Hadis ini melarang kita berhujjah kepada Allah, terutama di saat sakaratul maut. Apakah sebelum sakaratul maut boleh berhujjah? Tidak juga. Dalam keadaan sehat walafiat kita tidak boleh berhujjah kepada Allah. Dalam keadaan sakaratul maut lebih-lebih lagi. Gitu. Dalam keadaan sehat walafiat kita punya roja, kita punya harapan Allah. Dalam sakaratul maut lebih-lebih lagi. Ada sifat yang berbeda yang lebih ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Gitu. Apakah hal ini bisa diusahakan? Saya jawab, tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana orang yang sakaratul maut lalu dia teringat dosa-dosanya lalu ditampakkan neraka di hadapannya, bagaimana dia mau berhusnul dan Allah? Yang ada dia tudoh, yang ada dia ketakutan, yang ada dia menangis. Berarti hadis ini bukan untuk orang yang sedang sakaratul maut. Hadis ini bukan untuk orang yang sedang sakaratul maut. Tapi untuk siapa? Untuk kita semua yang belum sakaratul maut. Jadi, untuk kita semua yang masih sehat walafiat. Artinya jangan sampai engkau ketika nanti dalam keadaan sakaratul maut yang ada ketakutan, yang ada suudzon, yang ada tangisan, yang ada gemetar melihat neraka. Usahakan tenang, usahakan ada harapan, usahakan melihat surga, bukan melihat neraka. Tentu tidak bisa. Allah yang menampakkan. Suka-suka Allah mau tampakkan neraka atau surga. Nah, sekarang inilah kita bersiap. Mohon kepada Allah beramal soleh, jauhi syirik dan bid'ah dan seterusnya. Diawali dari sekarang. Ya, rawahu Muslim hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم sangat bersemangat menunjuki umatnya kepada benar. Lihat, tinggal 3 hari ajalnya. Mungkin beliau merasa, karena pernah kita baca hadisnya dulu tentang Nabi sering mengucapkan doa ketika ruku, ketika sujud. Ini riwayat Aisyah ya. Aisyah mengatakan, tidak biasanya aku dengar lafaz ini ya Rasulullah. Ya. Lafaz dalam ruku, dalam sujud yang beda dari biasanya. Biasanya Subhan Rabbil A'la atau Subhan Rabbil 'Adzim atau Subhanahu Qudus, ya. Ini lain. Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ghfir li. Ya. Ini apa? Kata Nabi, aku diberi tanda. Aku diberi tanda oleh Allah. Ketika aku melihat tanda-tanda itu, berarti inilah dekatnya ajal. Dan banyak riwayat seperti itu. Riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi tahu sebentar lagi akan wafat. Nabi pernah berbisik-bisik dengan Fatimah, putri beliau. Lalu Fatimah menangis. Kemudian Nabi berbisik lagi, Fatimah tertawa. Bisikan pertama, Nabi memberitahu kepada Fatimah bahwa ayahmu sebentar lagi akan wafat. Fatimah menangis. Bisikan kedua mengatakan ayahmu yang paling cepat menyusul ayahmu mati dari keluargaku adalah Luka. Fatimah tertawa. Yes. Nah, berarti Nabi tahu. Nabi tahu bahwa sebentar lagi akan wafat. Nah, 3 hari sebelum wafat, Nabi masih bersemangat untuk memberikan petunjuk kepada kebenaran, memberikan ilmu. Ya, inilah Nabi sedang begitu semangat memberikan kebaikan kepada umatnya. Tidak ada manusia yang seperti beliau, memimpin umatnya, menentuki umatnya ke dalam kebenaran. Satu-satunya yang sangat menyenangkan beliau adalah ketika umatnya tenang, dunia dan akhirat. Yang paling menyedihkan beliau adalah ketika umatnya sengsara, dunia dan akhirat. Ini disaksikan oleh Allah di akhir-akhir surat Al-Taubah. وَشِدَّةُ رَغْبَتِهِ بِهَا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ. Dan begitu raufnya beliau, begitu santunnya, rahimnya, perhatiannya beliau kepada umatnya dalam segala keadaan. Bukan hanya dalam keadaan sehat, tetapi dalam keadaan sakit, bahkan sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian. Tetap memperhatikan umatnya. Kemudian at-tahdhiru min al-ya'si wal khunuq. Tahdhir, peringatan, jangan sampai kita putus asa. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari ampunan Allah, tidak boleh. Walaupun kita orang yang merasa banyak sekali dosa. 30 tahun bermaksiat, 30 tahun isinya berzina, minum khamr, berjudi, mencuri, membunuh, tidak pernah sholat. Lalu dia ingin bertaubat, dia ingin kembali kepada Allah, dia ingin memperbaiki diri, maka harus ada keyakinan dalam hatinya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Harus, tidak boleh dia putus asa. Ya. Kalau dia menyangka dosa saya begini besar, mungkinkah Allah akan mengampuni saya? Maka Allah tidak suka. Ini berarti itu utusan dari Allah. Kita harus utusan dari Allah. Ya. wal haddu al raja, dan anjuran untuk raja berharap Allah, bi qasatin 'inda al maut, terutama ketika maut, lafaz ketika maut yang dimaksud ketika menjelang maut. Ketika maut, ketika mati tidak mungkin. Maka Nabi mengatakan, bacakanlah la ilaha illallah kepada mautaku. Salah seorang di antara kalian yang maut, tentu enggak mungkin yang mati, tetapi menjelang mati. Disunahkan kita mentalkin la ilaha illallah itu ketika menjelang mati. Ini harus dipahami seperti itu. Orang yang memahami secara zahir lafaz saja, bahkan tidak memahami lafaz secara kaidah wasara, yang mengatakan maut mati, berarti sudah mati, bacakan la ilaha illallah, sudah mati, bacakan yasin, sudah mati, bacakan tahlil, zikir. Nabi menyuruh kita mentalkin, menuntun dengan la ilaha illallah itu agar dia akhir kalimatnya, akhir ucapannya di dunia, la ilaha illallah. Itu tujuannya. Berarti enggak mungkin sudah mati. Sudah mati terus. Beliau menerangkan dengan apa yang kita singgung di awal tadi. Qad yuqalu, ada orang yang mengatakan, fil hadithi nahyun 'anil mauti 'ala ghairi halati husni dhan billah. Hadis tersebut melarang ketika sakaratul maut dalam keadaan tidak husnul dhan. Ketika sakaratul maut dalam keadaan su'udan, ini dilarang. Wadzalika laisa bimaqduril 'abd, padahal ini bukan kemampuan seorang hamba. Bagaimana? Tidak bisa. Sudah mati, sudah menjelang mati, tidak bisa. Tidak bisa ditahan. Maka tidak layak kita membacakan hadis ini di hadapan orang yang mau mati. Itu begitu. Kalau zahir hadis kan seperti itu. Ya. Itu sebentar lagi mau mati. Separatul maut. Ya, saya bacakan hadis ini. Ini buat orang yang dalam keadaan separatul maut. Tentu enggak. Ya. Karena disebutkan di sini, laisa bimakduril 'abdi. Ini sesuatu yang di luar kekuasaan seorang hamba. Wa hadza yaqtadi taqlibu ma la yutaq. Berarti ini sesuatu, satu taklif yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang. Padahal Allah mengatakan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ya, enggak mungkin ini diusahakan. Walaupun dia ingin husnudzon, tapi depan matanya neraka. Dia tahu hadis ini misalnya. Dia tahu hadis ini bahwa orang dalam keadaan separatul maut harus husnudzon, harus baik sangka, harus tertawa, harus senang, harus berharap. Gitu. Dia tahu, tetapi di hadapan matanya neraka. Yang dia ingat dosa-dosanya. Dan seterusnya, akhirnya dia menangis, bersedih. Ini bukan kemampuan dia. Jadi betul-betul ini rahmat Allah. Walhawar, jawabnya adalah, annal murada tahsinul dhanni billah. Yang dimaksud husnudzon kepada Allah, ittikhadul asbab al-muwassilah ila dzalik, melakukan asbab-asbab yang menyebabkan kita berhusnudzon ketika sakaratul maut. Bagaimana caranya? Bitahsinil amal, dengan memperbaiki amal, dengan memperbaiki amal, memperbagus amal kita. Ya. Wa sidqul i'tiqad. I'tiqad yang benar. Jangan sampai kita punya i'tiqad yang salah. I'tiqad bahwa siksa kubur tidak ada. I'tiqad bahwa siksa kubur cuma ruhnya saja. Karena tidak semua orang dikubur jasadnya masih utuh. kalau jasadnya hancur dimakan ikan atau kena bom hancur dan seterusnya, gimana nyiksanya kalau ruh dengan jasad? Ya, ini menghina Allah. Ini menyangka bahwa Allah tidak sanggup berbuat apa saja. Allah sanggup berbuat apa saja. Orang yang badannya hancur sebelum mati atau berbarengan mati dan hancur, tulang jangankan kulitnya, dagingnya, tulangnya juga hancur karena bom misalnya, mudah bagi Allah untuk menyuruh mungkar dan nakir memukul di antara kedua telinganya dan dia menjerit kesakitan. Mudah sekali bagi Allah, sangat mudah. Tadinya tidak ada apa-apa, tiba-tiba Allah ciptakan apa? Bumi, langit, bintang, planet, galaksi. Mudah bagi Allah, apalagi ini. Tadinya tidak ada apa-apa. Apakah Allah menciptakan bumi, langit, planet, dan seterusnya ada bahannya? Bahannya pakai apa? Ya, lalu diaduk-aduk oleh Allah, ya. Lalu jadilah bumi, jadilah kun fayakun. Kun fayakun. Tanpa bahan, tidak ada satupun kekuatan di jagat raya ini, baik manusia atau jin, yang menciptakan sesuatu tanpa bahan. Allah menciptakan bumi, langit, dan seterusnya tanpa bahan. Tidak ada bahan. Ya, manusia tidak ada. Liwafiyal mautu al-abda wa huwa ala dhalik. Agar ketika seorang hamba itu mati, dia berada dalam keadaan husnudzan. Wa hadza qawlihi ta'ala. Ini seperti apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ya, bisa disahkan? Tidak bisa. Tidak bisa. 5 menit sebelum mati, 10 menit sebelum mati, saya harus muslim. Tidak bisa disahkan. Ini yang dimaksud. Jadi hadis ini sekali lagi buat kita yang belum separuh maut, agar kita bernasib baik ketika separuh maut.